Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tayyib, para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga anda semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita ditemukan kembali di Radio Da'wah Salafiyah ini dengan acara yaitu kuliah subuh bersama Ustaz Abu Abdillah Sofyan Habibullah Ta'ala untuk membahas dan melanjutkan kitab Tauhid. Para pendengar Radio Da'wah Salafiyah, alhamdulillah Ustazuna telah datang di studio Radio Da'wah Salafiyah ini untuk kita dengarkan bersama kelanjutan dari kitab Tauhid. Taib, untuk menyingkat waktu kita langsung dengarkan bersama, dan waktu dan tempat kami persilakan semua Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين وأخواتي في الله, para pendengar Radio Da'wah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan mengkaji kembali kitab Tauhid, masuk pada bab yang baru, babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi li ajli dhalik, bab penghormatan terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan merubah nama kita dikarenakan penghormatan terhadap nama Allah tersebut. Bab penghormatan terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan merubah nama kita dikarenakan penghormatan terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Yaitu merubah nama kita yang terkandung penyamaan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala, al-muallif, menyebutkan di dalam kitab Tauhid bab ini, karena apabila seorang benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dia harus mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk mengagungkan Allah adalah dengan menghormati dan memuliakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada kesamaan antara nama makhluk dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah nama makhluk itu dirubah. Ya. Akan tetapi di sini ulama kita memberikan perincian. Perincian yang pertama, ada nama-nama yang khusus hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama yang khusus hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak boleh dinamakan kepada makhluk. Seperti nama Allah itu sendiri. Demikian pula Ar-Rahman. Ya. Dan yang lainnya yang merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Perincian yang kedua, ada nama-nama yang tidak khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga boleh juga dinamakan kepada makhluk, sepanjang kita tidak meyakini sifat makhluk tersebut sama dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, atau sepanjang tidak mengandung penyamaan atau tidak dikhawatirkan adanya penyamaan antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Ya, maka ini dibolehkan karena kita dapati di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sejumlah nama yang merupakan nama Allah Subhanahu wa taala, namun Allah namakan itu kepada makhluknya. Seperti Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang beriman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat lembut dan penyayang. Menunjukkan bahwasanya Rahim adalah nama yang tidak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sepanjang kita tidak meyakini sifat penyayang yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada diri Allah Subhanahu wa taala itu sama. Ya. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik. Atau apabila di situ terkandung kekhawatiran ya, adanya penyamaan ya, antara sifat Allah dengan sifat makhluk, maka hal ini tidak dibolehkan ya, sebagaimana disebutkan di dalam dalil ya, yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala di dalam bab ini. Dan ini satu-satunya hadis atau dalil yang beliau sebutkan di dalam bab ini. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Syuraih, dari sahabat yang mulia Abu Syuraih radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Hani bin Yazid al-Kindi, sahabiyun nazal al-Kufah wa tufiya bil Madinah. Beliau adalah seorang sahabi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah tinggal di Kufah dan meninggal di Madinah pada tahun 68 Hijriah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Baik. Annahu kana yuqna Abul Hakam, bahwasannya beliau dahulu diberi kunyah dengan Abul Hakam. Dengan Abul Hakam artinya adalah bapaknya orang yang menetapkan satu hukum, Al-Hakam, menetapkan hukum. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Inna Allah huwa al-hakam." Sesungguhnya Allah dialah al-hakam. Dialah yang menetapkan hukum. Wa ilaihi al-hukmu, dan hukum itu kembali kepadanya. Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh menetapkannya. Faqala, maka berkata Abu Syuraih, "Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fa hakamtu bainahum." Sesungguhnya kaumku apabila mereka berselisih pada satu permasalahan, maka mereka mendatangiku, aku pun menetapkan hukum antara mereka. Ya. Jadi beliau mendamaikan antara orang yang berselisih dengan keputusannya. Faradiya kilal fariqain, maka dua pihak yang bertikai itu pun ridho dengan apa yang aku putuskan. Faqala ma ahsana hadha, maka Nabi SAW memujinya, sungguh baik hal ini, ini apa yang kau lakukan. Tetapi tetap saja Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dia menggunakan Abul Hakam. Fama laka minal walad? Lalu beliau bertanya, apakah engkau memiliki anak? Fakultu, lalu kata Abu Syuraih, Syuraih wa Muslim wa Abdullah. Anakku adalah Syuraih, juga Muslim dan Abdullah. Qala faman akbaruhum? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu siapa yang paling besar di antara anakmu tersebut? Qultu Syuraih. Maka aku jawab, Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu engkau adalah Abu Syuraih. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti namanya yang tadinya Abu Al-Hakam, karena Al-Hakam adalah nama Allah, menjadi Abu Syuraih. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan yang selainnya. Ya. Juga diriwayatkan Al-Imam Al-Baihaqi dan juga Al-Imam Al-Hakim dan yang lainnya dari para ulama ahli hadis. Baik. Dalam hadis ini terkandung pelajaran yang sangat berharga bagi kita, ya. Dan pelajaran yang terpenting yang berhubungan dengan bab ini adalah penghormatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan pemuliaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu seorang tidaklah menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang di situ terkandung penyamaan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di sini terkandung penyamaan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, sahabat Abu Syuraih, karena dia juga orang yang memutuskan hukum. Iya. Orang yang dijadikan sebagai pemutus perkara, ya, sebagai hakim pada kaumnya. Sehingga pada saat yang bersama, kalau dia dinamakan dengan Abul Hakam, ini terkandung penyerupaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah yang menetapkan hukum. Iya. Akan tetapi nama Al-Hakam itu sendiri kalau tidak, ya, disandang oleh orang yang memiliki tugas yang seperti Abu Syuraih, ya, ini memutuskan hukum atau mendamaikan antara kaum yang bertikai, ya, atau bertugas sebagai hakim, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala, sebab ada banyak sahabat yang lain yang juga bernama Al-Hakam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merubah nama mereka. Iya. Jadi sebenarnya Al-Hakam ini masuk dalam kategori nama-nama yang tidak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja apabila orang yang menyandang nama ini atau gelar ini, dia memiliki satu tugas atau satu kemampuan untuk menetapkan satu hukum atau satu perkara yang ada di tengah-tengah masyarakat, maka janganlah dia menggunakan nama ini karena dikhawatirkan darinya, ya, penyamaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya, ya, untuk mengganti nama-nama yang di situ terkandung penyamaan antara Allah dengan makhluknya sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah dan pemuliaan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan pengagungan seorang terhadap Allah dan pemuliaan terhadap nama-namanya adalah bagian dari tauhid. Sebaliknya, apabila seorang tidak memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hal itu menafikan, ya, kesempurnaan tauhid atau bahkan menghilangkan tauhidnya sama sekali. Oleh karenanya, pelajaran penting yang bisa dipetik dari hadis ini adalah diharamkannya menghinakan atau merendahkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian larangan menggunakan nama Allah, ya, yang di situ terkandung sesuatu yang sifatnya tidak memuliakan nama Allah. Ya. Sesuatu yang di situ terkandung tidak memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala, seperti berkunyah dengan Abul Hakam. Berkunyah dengan Abul Hakam. Ya. Jadi di antara alasan para ulama, dari penjelasan para ulama kenapa diharamkan atau tidak dibolehkan menggunakan kunyah Abul Hakam, karena di situ terkandung bentuk peremehan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ terkandung bentuk peremehan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini juga menjelaskan bahwasanya Al-Hakam min asma'illahi ta'ala. Al-Hakam termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang boleh menamakan dirinya dengan Abdul Hakam. Ya. Yang artinya adalah Al-Hakim, yang memutuskan perkara. Iya. Baik. Pelajaran yang lain yang bisa dipetik dari hadis ini, bolehnya melakukan perdamaian atau berhukum kepada orang yang mampu untuk melakukannya. Ya. Walaupun dia bukan seorang qadi yang sah. Ya. Apabila dua orang yang berselisih telah sepakat untuk meminta hukum atau penjelasan hukum dari seseorang, maka mereka harus menerima apa yang dia putuskan, apabila tentunya tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, atau dia berhukum sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia bukan seorang qadi yang sah atau seorang hakim. Kalau terjadi semacam perselisihan, maka datang kita kepadanya, kepada seorang ulama misalnya, meminta untuk diputuskan satu hukum mana yang benar di antara dua perselisihan ini, maka itu harus diterima. Baik. Pelajaran juga dari hadis ini bahwasannya seorang itu diberikan kunyah dengan anaknya yang paling tua. Dengan anaknya yang paling tua, dan ini yang afdal. Meskipun tidak ada larangan kalau dia berkunyah dengan anaknya yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Iya. Di dalam hadis ini juga ada pelajaran disyariatkannya untuk mengutamakan yang tua. Ya. Karena Nabi SAW memutuskan Syuraih sebagai anak tertuanya untuk dijadikan sebagai kunyah bapaknya. Iya. Hadis ini juga terdapat pelajaran disyariatkannya untuk merubah nama dari nama yang tidak bagus atau tidak cocok menjadi nama yang lebih pas atau lebih cocok untuk dia, atau nama yang bagus. Dan Nabi SAW juga telah merubah sekian nama para sahabat yang di situ mengandung kejelekan. Ya. Seperti ada orang yang namanya Asin, ya. Tukang maksiat. Kalau ada yang bernama seperti ini harus dirubah, ya. Harus dirubah nama-nama seperti ini. Atau namanya Abdus Syams, hambanya matahari. Ini harus dirubah. Walaupun dia tidak memaksudkan dia adalah hambanya matahari, atau dia adalah seorang yang suka berbuat maksiat, tetap saja tidak boleh menggunakan nama-nama yang jelek seperti ini, harus dirubah. Dan ini dilakukan Nabi SAW di zaman beliau. Beliau merubah sekian nama para sahabat yang dahulu diberi nama oleh orang tua mereka di masa jahiliyah, yang di situ mengandung kejelekan atau kemaksiatan kepada Allah, maka dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka apabila kita dapati nama-nama kita terkandung di situ keburukan, kejelekan, maka harus kita rubah, ya, demi mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu juga merupakan dalil bahwasannya nama-nama sahabat itu adalah nama-nama yang layak untuk kita beri nama kepada anak-anak kita. Sebab kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati nama mereka buruk, beliau rubah. Kalau beliau tidak rubah, menunjukkan itu bagus. Menunjukkan itu nama-nama yang bagus. Jadi enggak usah bingung-bingung mau cari nama. Cari nama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan nama yang terbaik adalah Abdullah, kemudian Abdurrahman, dan seterusnya yang menggunakan dengan nama Abd, ya. Dengan nama Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Hakam, Abdul Aziz, dan seterusnya, ya. Dan sahabat yang bernama Abdullah itu banyak sekali. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, banyak sekali. Iya. Dan nama-nama yang lainnya dari para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Dan tentunya yang lebih afdal adalah nama para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Baik. Kemudian, pelajaran yang lain yang bisa dipetik dari hadis ini bahwasannya sepatutnya bagi orang yang menasihatkan itu apabila dia menutup satu pintu yang haram, hendaklah dia membuka satu pintu yang mubah. Ini sepatutnya, ya, mengikuti adab Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Ya. Dan ini merupakan karakter syariat. Apabila melarang suatu perkara, pasti diberikan solusi. Pasti diberikan solusi yang halal. Ini karakter syariat. Digantikan yang haram dengan yang halal yang lebih baik. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari kunyah atau nama Abul Hakam, lalu beliau mengganti dengan Abu Syuraih. Dilarang dari yang haram kemudian diganti dengan yang halal. Demikian seharusnya. Kalau kita melarang sesuatu yang dilakukan oleh manusia, maka hendaklah kita jelaskan padanya, ini yang boleh, ini yang halal, ya, sehingga ada solusi bagi dia. Baik. Ini yang afdal. Hanya saja, yang sampai orang yang dilarang ini, kalau misalkan dia tidak menemukan solusi, lalu dia tidak mau meninggalkan apa yang diharamkan, ini juga tidak benar. Ya. Seorang misalkan, pekerjaannya mencuri atau merampok. Ya. Kemudian, dia dinasihati untuk berhenti dari merampok. Lalu dia katakan tidak bisa, karena saya belum ada solusi yang lain untuk mengganti pekerjaan ini. Ini tidak benar. Ini tidak dibolehkan dengan alasan seperti itu. Karena solusi itu pasti ada. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka selalu Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan padanya jalan keluar. Dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi solusi itu sudah pasti ada. Hanya saja terkadang kita belum tahu dan kita belum mendapatinya. Jadi seorang yang melakukan sesuatu yang haram, tidak boleh terus-menerus dia melakukan hal yang haram tersebut dengan alasan dia belum menemukan solusi yang lainnya. Ini tidak benar. Baik. Pelajaran yang lain yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwasannya hukum itu adalah milik Allah. Tidak boleh manusia memutuskan satu hukum yang bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada bab yang sebelumnya telah kita jelaskan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka merekalah orang-orang kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, merekalah orang-orang kafir. Ya. Namun kafir di sini, seperti yang telah kita jelaskan, dirinci oleh para ulama, bisa kufur akbar yang menyebabkan murtad, dan bisa kufur asgar yang tidak sampai menyebabkan murtad. Artinya dia masih muslim. Ya. Kufur akbar, kalau dia meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah. Dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Atau dia meyakini hukum tersebut sama kedudukannya dengan hukum Allah. Ya, seperti hukum peninggalan Belanda. Atau hukum yang dihasilkan dari demokrasi. Ya, yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Allah. Lalu dia yakini hukum itu sama kedudukannya dengan hukum Allah. Atau bahkan lebih baik daripada Al-Quran wa Sunnah. Ya, dia meyakini hukum yang dihasilkan dari demokrasi itu lebih baik daripada hukum di dalam Al-Quran wa Sunnah. Maka dia kafir, murtad dari Islam. Ya. Adapun, kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah, hanya karena hawa nafsu, hanya karena ingin mempertahankan kekuasaan, hanya karena disogok, tetapi dalam hatinya sebenarnya tahu hukum Allah itu yang layak ditegakkan, hukum Al-Quran dan Sunnah yang lebih baik, maka ini adalah kufur asgar, ya, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan tidak boleh ya, mengkafirkan penguasa-penguasa Muslim secara serampangan tanpa mengetahui dalil, ya, tanpa mengetahui ilmu tentang itu, ya, yaitu ilmu tentang syarat-syarat pengkafiran dan hal-hal yang menghalangi pengkafiran. Baik. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita kewajiban menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan menghindari penggunaan nama Allah yang di dalamnya terkandung peremehan terhadap nama Allah tersebut. Seperti berkunyah dengan Abul Hakam yang dilarang di dalam hadis ini. Iya. Karena menghormati nama Allah adalah bagian dari pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang merupakan inti dari tauhid. Sedangkan orang yang tidak mengagungkan dan tidak memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasannya kurangnya pengagungan dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan inti dari tauhid, sehingga hal itu menafikan kesempurnaan tauhidnya dan bisa saja menafikan tauhidnya sama sekali. Baik, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah para pendengar Radio Da'wah Salafiyah dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan bersama tentang pembahasan tauhid, ya, berkenaan dengan bab yang menjelaskan tentang wajibnya kita menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan merubah nama untuk menghormati Allah Subhanahu wa taala. Tapi para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sesi berikutnya yaitu masalah tanya jawab. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di 085-22-33-00-595 akan dijawab bersama Ustaz Abu Abdillah Sofyan. Tapi bagi para pendengar dimanapun Anda berada, tafadzalu dan tafadzalna bagi Anda semua yang hendak mengirimkan SMS-nya ke nomor tadi. InsyaAllah pertanyaan-pertanyaan Anda semua akan dijawab setiap pagi harinya bersama Ustaz Abu Abdillah. Tapi mungkin demikian dari kami sebelumnya. Kami mempersilakan bagi para pendengar langsung di studio Radio Da'wah Salafiyah ini, bagi santri An-Nur Al-Asari yang hendak bertanya, mungkin satu kali atau dua kali kesempatan yang hendak bertanya sebelum pertanyaan-pertanyaan yang masuk dijawab bersama Ustaz Abu Abdillah. Ada pertanyaan bagi para pendengar yang ada di sini? Baik. Kalau enggak ada, Ustaz, mungkin dilangsungkan saja pertanyaan-pertanyaan bersama jawabannya, Ustaz. Tafadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya sholat bisa khusyuk dan apa dalilnya meludah ke kiri? Ya. Tapi pertanyaan tentang bagaimana cara sholat bisa khusyuk. Ada satu pertanyaan yang serupa from hamba Allah di Lakbok. Dalam keterangan khusyuknya sholat, sahabat Ali radhiyallahu taala anhu sampai tidak terasa ketika dicabut anak panah. Bagaimana teknik supaya khusyuk di dalam sholatnya? Baik. Khusyuk di dalam sholat, yang tidak diragukan lagi, merupakan ruh solat tersebut, ya, bagaikan jasad. Khusyuk di dalam solat itu adalah ruhnya. Ya. Kalau solat atau jasad tidak memiliki ruh, ya, maka jasad itu sudah tidak ada manfaatnya. Demikian lagi pula solat sangat penting. Ya, kekhusyukan ada di dalam solat tersebut. Baik. Bagaimana kita bisa mencapai khusyuk di dalam solat? Yang perlu kita perhatikan adalah tentang kesiapan batin dan kesiapan zahir. Ya. Adapun kesiapan batin adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat, ya, terpengaruh dengan pengetahuan seseorang tentang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang rububiyah Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semakin seorang itu berilmu tentang Allah, dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengharap hanya kepadanya, takut hanya kepadanya, dan cinta yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang akan sangat membantu seseorang untuk khusyuk di dalam salat. Ini intinya. Ya. Keimanan seseorang kepada Allah, yaitu rasa takut, pengharapan, dan cintanya kepada Allah, ini akan sangat mempengaruhi kekhusyukan seseorang di dalam sholat. Kalau dia mengenal Allah, dia tahu kepada siapa dia berdiri menghadap. Ya. Sehingga dia hadirkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, penting sekali kita mempelajari tauhid, pentingnya menuntut ilmu, mempelajari rububiyah Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan menguatkan keimanan seseorang. Baik, ini dari sisi batinnya. Adapun dari sisi zahirnya, hendaklah dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sejak dia bersuci, ya, melakukan taharah, ini harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau taharahnya benar, tidak ada was-was, ya, di dalam kesuciannya, ini akan membantu dia untuk khusyuk di dalam salat. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbing untuk meninggalkan hal-hal yang bisa mempengaruhi kekhusyukan. Di antaranya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk salat dengan menggunakan pakaian yang terdapat gambar-gambar, ya, atau corak-corak. Iya. Ini tentunya akan mempengaruhi kekhusyukan. Iya. Apalagi kalau kita sholat berjamaah, ya, dan misalkan di pakaian kita di bagian punggungnya ada satu gambar atau tulisan tertentu, tentunya akan membuat orang yang di belakang kita itu tidak khusyuk sholatnya, ya, karena mungkin membaca tulisan yang ada di dalam pakaian kita. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, ya, sholat dengan menggunakan pakaian yang dihadiahkan oleh seorang sahabat, yang di mana ada corak-coraknya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa terganggu, dan setelah sholat beliau memerintahkan untuk menukar pakaian tersebut. Iya. Demikian pula tempat sholat yang di situ ada corak-corak atau gambar-gambar yang bisa memalingkan, maka itu dihilangkan. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang sholat dalam keadaan menahan dua kotoran. Iya. Dalam keadaan menahan dua kotoran, yaitu menahan kencing atau menahan buang air besar. Karena tentu saja ini jelas sangat mempengaruhi kekhusyukan seseorang. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang salat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan di depannya dan dia bernafsu, ya, atau berkeinginan untuk memakan makanan tersebut. Iya. Dan seterusnya, larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap satu hal yang bisa memalingkan dari kekhusyukan salat. Baik. Adapun dalilnya meludah ke kiri, ketika diganggu oleh syaitan, itu hadis riwayat Muslim dari Abul Ala, bahwasannya ada seorang sahabat yang bernama Uthman bin Abil As. Beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya bahwasannya sesungguhnya syaitan telah menghalangi aku dan salatku, dan juga menghilangkan konsentrasi bacaan salatku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzib." Itulah syaitan yang dinamakan dengan khinzib. "Fa idza ahsastahu fata'awwadh billahi minhu wadfil 'ala yasarika thalathan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau merasakan kehadirannya, atau merasa diganggu oleh syaitan, maka hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dan meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Iya. Nah, tentunya jangan, kalau di sholat berjamaah, jangan ludah itu sampai kena kepada orang yang ada di samping kiri kita. Iya. Lalu kata Utsman bin Abil As, fa'altu hadza fa fa'altu dzalika fa azhabahu Allahu anni. Aku pun melakukan hal tersebut dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan gangguan syaitan tersebut. Ini termasuk sunnah apabila seorang diganggu oleh syaitan sehingga dia tidak khusyuk di dalam salat, maka hendaklah dia berta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan dan meludah ke kiri 3 kali. Baik. Apakah kunut nazilah bisa dilaksanakan pada solat sunnah? Ulama berbeda pendapat. Namun yang benar insyaallah ta'ala, tidak ada sunnahnya hal tersebut. Tidak dilaksanakan pada solat sunnah. Sebab tidak ada dalil yang sahih dan sharih Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kunut nazilah pada solat sunnah. Bahkan pada solat Jumat pun tidak ada dalil yang sahih dan sharih. Adanya pada solat 5 waktu. Jadi yang benar insyaallah taala tidak ada dalilnya tentang ini, maka kunut nazilah itu hanya khusus pada solat 5 waktu. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, berdosa enggak? Masuk surga enggak? Kalau berdoa minta segera dimatiin, segera minta dihisab, sudah mau ke akhirat, tapi insya Allah saya taat kepada Allah. Iya. Ini telah kita jawab kemarin, bahwa minta dimatiin itu tidak dibolehkan, sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, wahai pamanku, janganlah engkau mengharapkan kematian. Karena kalau engkau seorang yang suka berbuat baik, kehidupanmu akan semakin menambah kebaikanmu. Kalau engkau berbuat dosa, maka kesempatan untuk engkau bertobat. Iya. Jadi, kalau kita taat kepada Allah, suka berbuat baik, kehidupan kita itu lebih afdol. Berarti kita bisa menambah kebaikan lagi. Bisa menambah kebaikan. Baik. Hanya saja, kalau seorang merasa sudah tidak pingin lagi hidup di dunia, atau tidak tahan dengan apa yang dia rasakan ketika di dunia, kalau dia mau berdoa, maka hendaklah dia katakan, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Hendaklah dia berdoa, ya Allah, hidupkan aku kalau kehidupan itu lebih baik bagiku. Artinya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, wafatkan aku kalau memang kematian itu lebih baik bagiku. Jadi ilmu tentang mana yang lebih baik, hidup atau mati, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki kehidupan itu lebih baik, maka dia memohon kehidupan kepada Allah. Kalau ternyata kematian lebih baik, mohon kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mohon dijelaskan mana yang lebih utama dalam wudu. Berkumur, mengusap tangan, mengusap kepala, dan seterusnya satu kali atau empat kali. Baik. Yang pertama, di dalam seluruh anggota wudu itu boleh dilakukan satu kali, dua kali, atau tiga kali, kecuali kepala. Kecuali kepala, dia hanya dibolehkan satu kali berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Adapun empat kali, ini berlebihan dan tidak disunnahkan di dalam wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih afdal tentunya tiga kali dibanding dua kali. Lebih afdal dua kali dibanding satu kali, kecuali kepala. Kecuali kepala itu hanya satu kali saja. Iya. Kemudian di sini ditanyakan mengusap tangan, mengusap kepala. Yang benar mencuci tangan dan mengusap kepala. Sebab seluruh anggota wudu, anggota tubuh yang diharuskan berwudu itu harus dicuci kecuali kepala. Kepala itu bukan dicuci tapi diusap. Bedanya mengusap dengan mencuci, kalau mencuci, kita ambil air lalu kita siram ke kepala. Sedangkan mengusap, cukup membasahkan tangan kita, lalu diusap ke kepala. Iya. Jadi, seluruh anggota tubuh yang diwajibkan untuk berwudu, diwajibkan untuk dicuci, kecuali kepala itu diusap. Ya. Ini satu perbedaan. Perbedaan yang kedua, yang lainnya bisa dua, tiga kali, atau satu kali cukup. Tetapi kepala, itu khusus kepala hanya satu kali saja. Ya, ini berdasarkan hadis Utsman bin Affan, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, dari Humran, maulanya, dalam riwayat Bukhari Muslim. Juga hadis Abdullah bin Zaid, ya, juga dalam Bukhari Muslim. Dan hadis Ali bin Abi Talib, dan yang lainnya, menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala itu hanya satu kali. Sedangkan yang lainnya bisa dua atau bisa tiga. Ya, dan yang wajib adalah satu. Tambah dua atau tambah tiga kali, ini adalah sunnah dan ini yang paling afdal. Baik. Apakah doa ketika memasukkan mayit ke kuburan dan ketika dicium ke tanah pekuburan? Doa memasukkan mayit kepada kuburan itu ada, namun dicium, ya, ketika mencium tanah pekuburan, ini kita tidak mengetahui dalilnya. Adapun yang ada dalilnya adalah ketika kita memasukkan mayit di kuburan. Ya. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Bukhari, At-Tirmidzi dan yang lainnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'a al-mayyit fil qabri qala idza wada'tum, ya, qala bismillah wa ala bismillah wa ala sunnati rasulillah bismillah wa ala sunnati rasulillah, dan dalam lafaz lain millati rasulillah. Ini boleh dua, bismillah wa ala sunnati rasulillah atau bismillah wa ala millati rasulillah. Dalam lafaz yang lain, idza wada'tum mautakum fil qubur faqulu bismillah ala sunnati rasulillah, wa fi riwayatin ala millati rasulillah, ya, dengan nama Allah di atas sunnah Rasulullah atau di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disunnahkan untuk kita baca. Bismillah wa ala millati atau wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Mohon dijelaskan syariatnya anak-anak putri yang sudah balig tinggal di pondok untuk belajar dengan tidak ada mahramnya. syariatnya perintah untuk belajar sama dengan perintah kepada anak-anak putra. Ya, tidak ada bedanya. Anak-anak putri wajib belajar sebagaimana anak-anak putra. Iya. Apakah harus tinggal di pondok atau di rumah? Dan yang lebih afdal di rumah. Kalau orang tuanya mampu mendidik, sebab itu kewajiban orang tua. Ya. Dan lebih dapat memperhatikan kemaslahatan anaknya kalau ditinggalkan di rumah. Ya. Kalau dididik di rumah. Ini yang lebih afdal. Tapi kalau orang tua tidak mampu, atau bahkan khawatir dengan pengaruh-pengaruh lingkungan yang buruk, yang negatif, yang ada di sekitar rumahnya, maka lebih afdal dia dipondokkan. Ya. Kalau ada kekhawatiran seperti itu, orang tuanya memiliki kesibukan yang sangat misalkan, atau orang tuanya tidak mampu untuk mendidik dengan yang lebih baik, kemudian khawatir pergaulan di lingkungannya, ya. Ini dilihat maslahat dan mudaratnya. Iya. Adapun meninggalkan anak di pondok tanpa mahram, itu perlu dilihat. Dia niat mukim atau niat safar. Kalau dia niat mukim, maka tidak ada larangan. Ya. Tidak ada larangan walaupun tanpa mahram, sepanjang tidak ada kekhawatiran mudarat yang menimpanya. Ya. Sepanjang tidak ada kekhawatiran mudarat yang menimpanya. Ya, misalnya dia tinggal bersama pengasuh-pengasuh yang dapat dipercaya, ya, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Sebab larangan wanita tanpa mahram itu ketika safar. Ya, jadi seorang tua, orang tua kalau membawa anaknya ke pondok harus dia temani, ya, dalam perjalanan pergi maupun pulangnya. Ya, ketika mengantar anaknya atau ketika liburan harus dia jemput. Karena apa? Karena harus melakukan safar. Adapun kalau dia sudah tinggal, ya, maka dilihat niatnya. Kalau dia niat masih safar, ya, selama dia belajar, maka tidak boleh ditinggal oleh mahramnya. Kalau dia niat mukim, ya, dia niat tinggal, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Taib, wallahu alam. Ana menanyakan posisi doa dalam salat fardu untuk duduk dan tangannya. Apa ada perbedaan dalam salat sunnah? Ini saya kurang mengerti apa maksud pertanyaannya. Ini dalam sholat dia bilang. Ya, tolong diperjelas lagi. Menanyakan posisi doa dalam sholat fardu untuk duduk dan tangannya. Apa ada perbedaan dalam sholat sunnah? Tidak ada perbedaan. Sholat fardu, bacaan sholat fardu ketika posisi duduk dan bacaan pada sholat sunnah tidak ada perbedaan. Ya, wallahu alam. Melestarikan dan menjaga budaya bangsa. Tapi yang dilestarikan budaya kesyirikan dan yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Ini tidak dibolehkan. Dan ini perilaku jahiliyah. Ya. Perilaku jahiliyah. Menjaga dan melestarikan budaya nenek moyang yang mengandung kesyirikan. Ini perilaku budaya jahiliyah. Dan inilah penyebab terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Ini penyebab, seperti telah kita bahas pada bab-bab yang sebelumnya, tentang orang-orang saleh yang disembah pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Orang-orang saleh yang disembah pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Awalnya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Bukhari, awalnya syaitan datang kepada kaum mereka. Lalu syaitan mengatakan, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba fasammu wasammuha bi asma'ihim. Kata syaitan, buatlah patung-patung monumen peringatan di tempat-tempat di mana mereka dahulu biasa beribadah. Ini untuk mengenang, ya, jasa para pahlawan, ya, atau mengenang orang-orang saleh yang dahulu ada. Lalu dibuatlah, ya, patung-patung monumen peringatan, ya. Nah, ketika generasi ini masih hidup, ya, ketika generasi ini masih hidup, mereka tidak beribadah kepada patung-patung tersebut. Lalu datang generasi berikutnya dan mereka tidak tahu apa maksud. Orang-orang sebelum mereka membuat patung-patung tersebut, maka pada akhirnya patung-patung itu pun disembah. Apa sebab penyembahan mereka? Karena mewariskan patung-patung itu dari nenek moyang mereka. Demikian pula pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kaumnya itu menyembah patung-patung dari warisan nenek moyang mereka. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamatsil allati antum laha akifun. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apa patung-patung ini yang kalian beribadah kepadanya? Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Mereka menjawab, kami dapati nenek moyang kami juga menyembah patung-patung ini. Ini sebab kesyirikan orang-orang di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Demikian seterusnya. Ya. Sehingga kata Nabi Ibrahim alaihi salam, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Ya, sesungguhnya kalian dan bapak-bapak kalian atau orang tua kalian atau nenek moyang kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, dan seterusnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pamannya Abu Talib ketika menjelang matinya untuk bertobat, untuk masuk Islam, maka berkata Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu tidak suka dengan agama peninggalan Abdul Muttalib? Pada akhirnya Abu Talib mati di atas kekafiran dan kesyirikan kepada Allah karena mengagungkan agama Abdul Muttalib, agama nenek moyangnya. Ya, yang terdapat kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi budaya itu kita hormati. Tetapi kalau bertentangan dengan syariat kita buang. Ya. Tidak ada kehormatan padanya sedikit pun. Ya. Jadi tidak semua yang diwariskan dari nenek moyang kita itu semua bisa dipertahankan, tidak semua. Yang mengandung kesyirikan dan kekafiran kepada Allah tidak pantas untuk dilestarikan. Sebab kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kita diciptakan untuk itu. Wallahu a'lam. Saya uci di Parles. Saya mau nanya, saya umur 19 tahun, bagaimana cara mengendalikan nafsu wanita? Caranya adalah menikah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar." وأحسن للفرج فمن لم يستطيع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Ini nasihat dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda. Iya, ini 19 tahun ini pas banget untuk menikah. Iya. Kalau sudah mampu, hendaklah menikah. Kalau tidak mampu, maka hendaklah berpuasa. Ya. Dan kata Nabi sebelumnya, karena dengan menikah itu lebih dapat menjaga pandangannya. Ya. Dia tidak lagi melihat wanita yang tidak halal baginya. Dan menjaga kemaluannya. Kenapa? Karena sudah ada yang halal. Iya. Kemudian kalau dia tidak mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Karena puasa itu akan menjadi benteng baginya dan tameng baginya. Taib. Dan juga hendaklah menghindari hal-hal yang bisa membawa kepada perzinahan ini. Ya, seperti memandang wanita, ya, atau berikhtilat, campur baur dengan para wanita, dan seterusnya. Ya. Jangan melakukan hal tersebut. Ya, apalagi sampai berpacaran, berdua-duaan. Iya. Hendaklah bergaul dengan orang-orang yang saleh, ya, menghadiri majelis ilmu dan menundukkan pandangan, ya, serta jangan berikhtilat atau bercampur baur dengan para wanita.

kalau kehamilannya belum sampai 4 bulan, maka tidak mengapa digugurkan. Tapi kalau sudah sampai 4 bulan, sudah ditiupkan ruh padanya, maka tidak boleh digugurkan, walaupun bisa membahayakan ibunya. Sebab membunuh jiwa yang lain demi menghidupkan jiwa yang lain, itu tidak dibolehkan di dalam syariat. Tidak dibolehkan di dalam syariat. Taib. Tapi kalau belum hamil, kemudian ada satu penyakit tertentu yang kata dokter, kalau dia hamil akan membahayakan dirinya, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ataupun sekedar mengatur jarak kelahiran, ini juga tidak mengapa. Tidak sampai memutus kelahiran, cuma mengatur jarak antara satu anak dengan anak yang lainnya. Jadi bukan ber-KB selama-lamanya, tetapi mengatur jarak kelahiran. Wallahu alam. Apa arti salawat? Ya Rabbi bulli Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha wa yassir wa yassir qarami. Apakah bid'ah? Ini termasuk bid'ah. Ini lafaz salawat termasuk bid'ah karena tidak ada dalam Al-Quran dan juga tidak ada dalam As-Sunnah. Tidak pula diamalkan oleh para sahabat. Juga di dalamnya terkandung tawassul yang bid'ah, yaitu bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya. Wahai Rabb, dengan Mustafa, dengan sallallahu alaihi wasallam, sampaikan maksud-maksud kami dan ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu. Ini artinya. Ya, ini artinya. Ya. Ini termasuk tawassul bid'ah dan bisa jadi syirik kalau dia maksudkan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau dia meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dapat mengabulkan doanya. Baik. Sumpah dengan selain nama Allah dan sumpah itu benar, apa ada kafarahnya? Tidak ada kafarahnya kalau sumpah itu dengan selain nama Allah. Ya. Ini dosa besar. Bahkan termasuk kesyirikan. Namun tidak ada kafarahnya. Yang ada kafarahnya kalau sumpah dengan nama Allah kemudian seorang tidak menunaikan sumpahnya. Ya. Kafarahnya adalah seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-89, yaitu memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kita beri makan kepada keluarga kita, atau memberi mereka pakaian, 10 orang miskin ini, atau membebaskan seorang budak. Ini kafarahnya kalau kita bersumpah dan kita tidak menunaikan sumpah kita. Tetapi kalau bersumpah dengan selain nama Allah, tidak ada kafarahnya, yang ada hanya taubat. Ya, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, barangkali kita cukupkan dulu sampai di sini. Ini yang bisa kita jawab. Mohon maaf yang belum bisa kita jawab, insyaallah ta'ala bisa dijawab pada kesempatan yang akan datang. Iya.